Ya Ustaz, apakah benar dosa zina itu merupakan hutang dan akan dibayar atau terjadi pada anggota keluarga kita nantinya juga? Bagaimana bila hal tersebut kita sudah bertobat darinya? Apakah hal tersebut juga akan terjadi pada keluarga kita nantinya? Dan bagaimana pula dengan dosa yang lainnya? Setiap perkataan, ya apalagi itu mengklaim, mengaku-ngaku perkara yang gaib atau balasan sesuatu, butuh kepada dalil. Karena manusia tidak boleh mengklaim bahwa ini sesuatu balasannya begini dan begitu kecuali dengan dalil. Seperti perkataan tadi bahwa zina itu hutang, ya bahwasanya suatu ketika nanti keluarga kita akan melakukan perbuatan itu akibat perbuatan kita. Ini jelas sangat bertabrakan dengan ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka dari itu ya kewajiban seorang muslim tidak boleh menerima atau meyakini suatu keyakinan bahwa perbuatan ini akan berakibat begini dan begitu kecuali dengan dalil. Kita terima. Tapi ketika ini tidak ada dalilnya sama sekali. Katanya zina itu hutang. Katanya zina itu akan menyebabkan nanti begini dan begitu. Mana dalilnya? Tidak boleh kita mengada-ngada atas Allah sesuatu yang tidak pernah Allah ucapkan. Allah berfirman, وَلَا تَقُولُوا lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram. Dan janganlah kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian dengan mensifati bahwa ini halal dan haram dengan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya. Innas sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan atau meyakini sesuatu yang tidak ada ilmunya, pasti kelak ditanya oleh Allah tentang keyakinan kita itu di atas apa? Mana ilmunya? Mana ilmu yang Allah turunkan kepada kita? Karena berkata atas Allah dengan tanpa ilmu itu sesuatu yang besar di sisi Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul inna muharrama rabbiyal fawahisha ma dhahara وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakan hai Muhammad, yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa dan kezaliman, berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan padanya ilmunya. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu." Ya. Maka hati-hatilah kewajiban kita ya untuk menyeleksi segala yang kita dengar. Siapa saja yang berucap tentang masalah agama ini, ya tentang masalah akhirat, tentang masalah balasan suatu amal, karena itu adalah berarti mengatasnamakan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Agar kita berhati-hati untuk kita ya tidak mudah menerimanya kecuali setelah ada dalil yang jelas. Wallahu a'lam. Nah.